Di apa? Di sana PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik dalam ceramah kita di beberapa hari ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan zatnya sebagai zat yang maha pemberi. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun Allah tetap memberi karena dia telah mengundangnya lahir ke bumi ini. Allah juga menerangkan zatnya sebagai penyelamat, wa anjainahum. Tidak saja Bani Israel tetapi manusia banyak sekali diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Kemudian juga kita mendengar bagaimana orang yang menyembah Allah berarti dia pintar, dan orang yang menyembah berhala berarti dia bodoh. Maka timbul pertanyaan, timbul kerinduan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa melihat Allah di dunia? Dan apakah kita bisa melihat Allah di akhirat? Untuk lebih jelasnya kita kaji surat Al-A'raf ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin zur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa su'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar saya dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, maha suci engkau, saya bertobat kepada engkau dan saya orang yang pertama-tama beriman. Dari sini jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hubungan yang khusus dengan Nabi Musa. Sehingga khususnya Nabi Musa dalam Islam dikenal dengan Kalimullah. Kenapa? Nabi Musa lah satu-satunya yang dapat berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ada juga Nabi yang bisa ketemu langsung dan berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana sebelumnya waktu dia dewasa, waktu dia dulu meranjak dewasa, telah berbicara juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengenai tongkatnya. Qala wa ma hiya bi yaminika ya Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya, dia tongkatku, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ghanami wa liya fi amariba ukhra. Dengan tongkat itu saya akan bertekelan dengannya, dan dengan tongkat itu saya akan menundukkan daunan supaya kambing-kambing gembalaanku dapat makan, dan ada juga fungsi-fungsi yang lain. Ini adalah dialog yang begitu kasih harmonis antara Tuhan dengan Nabi Musa, sebagaikan seorang ayah yang berdialog kepada anaknya. Kenapa? Karena dialog itu penting, Ustaz Sapiar. Ayah dengan anak kalau tidak ada dialog itu akan menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga. Betul. Inilah benih-benih KDRT itu. Kekerasan dalam rumah tangga pertama kali diwujud dengan kurangnya komunikasi antara semua anggota individu keluarga yang ada dalam rumah tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berkata, kalau bisa dapatlah saya melihat zat-Mu ya Allah. Nah, jadi timbul pertanyaan kita, apakah manusia dapat melihat Allah di dunia? dikatakan bahwa manusia tidak dapat melihat Allah di dunia. Karena apa? Laisa kamitsli syai'un. Tetapi seakan-akan melihat Allah bisa. Betul. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Melihatnya seakan-akan kita berada ketika sholat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dikatakan as-shalatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj mu'min. Itu lebih jelasnya bagaimana melihat Allah, ini Ustaz Sapir bisa menambahkannya. Memang kalau kita melihat ulama mutakallimin menyatakan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala tidak ada perumpamaan dengan sesuatu dilihat di dunia ini. Di dunia ini. Akan tetapi ini kadang-kadang bisa jadi disalahpahami ketika seseorang itu menimba ilmu ketuhanan ataupun memasuki jalan kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebutkan itu jalan adalah tariqah, suluk adalah cara ataupun jalan yang lain ya, untuk mencari ini. Ketika orang, seorang yang murid, yaitu disebutkan pencari pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia itu ingin dekat gitu. Jadi tidak ada konsep yang lain ya. Walaupun kita lihat dalam sisi yang lain tidak ada salahnya kalau orang berzikir. Akan tetap itu memang syariah nabi-nabi sebelum kita ya. Itu zikir. Nabi Adam kemudian dan sebagainya. Nabi Musa, Nabi pada, Musa ayat ya, pada ayat ini berzikir. Akan tetapi di sini kita melihat Islam itu memberikan porsi, karena yang dinyatakan Ustaz tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj orang Islam dan orang mukmin. Jadinya salahlah gitu ya. Salahlah orang yang mengikuti satu jejak dengan bentuk tarekat ataupun suluk kalau dia itu tidak mengedepankan salatnya. Zikir tapi tak salat. Zikir tak salat. Ini salah. Salah. Secara syariat. Iya. Jadi harapan kita ya, keseimbangan ini dalam mencari kebenaran, ka'annana narallahu subhanahu wa taala ya. Kita bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain, subhanallah, begitu luar biasa ciptaan Allah ini. Kalau kita berada di luar angkasa atau kita memijakkan di pulau yang lain, tidak ada kehidupan, indahnya luar biasa ya. Apakah sanggup manusia berbuat demikian? Kan begitu ya. Kemudian kita diberikan kesempatan-kesempatan ya untuk hidup, kadang orang ditabrak bisa enggak meninggal kan begitu. Kesempatan itu subhanallah kan begitu ya. Itu melihat juga melihat ya. Melihat itu kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah apa terbatas. Kalaulah seandainya Allah itu dengan kasat mata kita ini bisa kita lihat, berarti Allah bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena terbatas. Karena terbatas. Akan tetapi karena Allah ini muhait, meliputi segala yang ada di alam semesta ini ya, dengan izin Allah kita pasti akan bisa melihat Allah nanti sebagai jaza ya, jaza, bahala ya, bagi akhirat, orang ya, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan. Ya, benar sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal, berbuat baiklah. Amal soleh bukan sekedar zikir dalam arti duduk bersuluk. Itu bagian dari amal soleh. Tapi amal soleh bukan saja itu. Anda membangun negeri. Anda mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kebodohan. Memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Itu juga disebut amal soleh. Amal soleh bukan harus kerja besar. Menyapu di masjid sendiri adalah amal soleh. Membersihkan imatatul aza anit tariq adalah syu'batun minal iman. Membuang duri di pinggir, dari tengah jalan ke pinggir jalan, itu adalah bagian dari iman. Maka kita menyatakan bukanlah merupakan seorang mukmin apabila dia membuat polisi tidur yang itu begitu tinggi sehingga merusak setiap kendaraan yang lewat di situ. Itu bukan mukmin. Karena mukmin itu imatatul aza anit tariq. Mukmin itu beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyembah selain Tuhan yang Esa. Jadi di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, surga yang hakiki itu adalah ahad. Ahada. Ahad. Ketika kita dapat bertemu dengan Allah itu adalah ahad. Menyembah Allah dan bertemu dengannya itu adalah nikmat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bagaimana itu tidak dikatakan nikmat? Kita datang kepada suatu jamuan makan. Hidangan yang begitu mewah datang. Dan semua orang yang datang boleh masuk dan menyantapnya dengan sesuka hatinya, sepuas-puasnya. Tapi habis itu, apa yang diharapkan dari para pengunjung? Tentu saja bertemu dengan pemilik nikmat ini. Rasanya kurang nikmat makan begitu saya tidak menemui tuan rumah. Betul. Masa habis makan pulang gitu kan? Pasti ditanya mana tuan rumahnya. Mengucapkan terima kasih. Maka gitu juga lah. Kenapa manusia, mengapa umat Islam begitu penting untuk melihat Allah di akhirat? Kenapa? Sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana enak pun makanan, kalau tak diridhoi tuan rumah, pahit, Ustaz Sabia. Tapi kalau misalnya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seakan-akan kita memiliki segalanya. Jadi sebenarnya melihat Allah, tidak melihat Allah, itu adalah permasalahan yang kalamiah terjadi antara Syiah, Mu'tazilah dengan ahli Sunni misalnya. Tapi sebenarnya bagi saya yang menulis konsep rahmat Allah, ini adalah bagian dari rahmat Allah yang begitu besar ketika seorang muslim dapat melihat Allah di akhirat. Bagaikan seorang yang dijamu, yang diajak untuk memenuhi jamuan makan, kemudian diakhiri dengan pertemuan dengan pemilik jamuan makan tersebut. Jadi luar biasa sekali kajian kita ini ya. Begitulah luar biasa Allah ketika Nabi Musa alaihi salam pingin sekali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena apa? Hati ini pingin gitu ya. Jadi kalaulah kita pingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam itu budaya kita, pendidikan kita, ilmu kita, kemudian mengedepankan segala-galanya. Akan tetapi pada intinya adalah pengambaan diri kepada Allah. Itu yang bisa menjamin kita. Akal adalah terbatas. Tidak bisa kita mendekatkan diri kepada Allah kalau kita masih main akal kita. Akan tetapi kalau akal itu tunduk kepada hati, maka penghambaan itu benar-benar sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Benar sekali, kita menemukan di akhir ayat ini, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi sebagai ungkapan yang sangat santun dari Nabi Musa alaihi salam, ketika dikasih tahu yang baik, dia tidak ngedumel, tidak marah, tidak tinggi hati, tetapi dia merasa kalau salah ya salah. Nabi pun bisa salah. Tetapi dia dalam koridor kemaksumannya. Maka ditutup oleh Nabi Musa, subhanaka, mahasuci engkau ya Allah, saya bertobat kepada engkau dan saya pertama-tama orang yang beriman kepadamu. Tapi ini bisa untaian kita refleksikan dalam kehidupan kita, Ustaz. Dimana kalau orang mendapatkan satu kesusahan atau apa, jangan kita langsung mengatakan kok begini ya aku ya. Tapi coba katakan subhanallah. Terima itu apa adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kita, ada salah kita ya. Tubtu ilaika. Aku lebih bisa apa? Bisa mengabdi lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana awwalul mu'minin. Jadi di sini adalah bukan kita menyalahkan takdir, Ustaz Syafian. Bukan kita merasa Tuhan itu kejam, tetapi ambillah hikmahnya. Ridho atas keputusannya. Karena apa, di balik segala peristiwa itu ada hikmah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena banyak sekali kita menemukan kegagalan itu membawa keberhasilan yang sungguh luar biasa. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Mungkin bisa dibagi, dijadikan sebagai zikir maksurat, pelajaran yang kita kutip dari Nabi Musa alaihissalam. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Safir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.